Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pada malam hari ini, Sabtu 24 Oktober 2015, 12 Muharram 1437 Hijriah, di kampus ITS kita deklarasikan gerakan kampus dan sekolah bersolawat serta permata pegiat rebana mahasiswa Nusantara Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dalam rangka gerak dan perjuangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fahtazal arshu tarabahu wa istibashara wa zdadal kursiyu haybatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن له البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلوا على النبي محمد صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بتيها مصطفى أحمد ولي أهلي Marhaban, marhaban, marhaban, ya. الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا اشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya hormati para jajaran petinggi dosen ITS, yang saya hormati dewan juri dan juga para tamu undangan dan para peserta yang sudah dari tadi pagi di sini, alhamdulillahi rabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkahnya kita dapat berkumpul di sini dan sudah melaksanakan serangkaian acara Festival Al-Banjari baik dari kategori SMA dan juga kategori pelajar dan juga mahasiswa. Ya, untuk yang selanjutnya terkait dengan deklarasi yang saya bacakan tadi merupakan tindak lanjut atau keinginan yang sempat ada tapi tertunda karena momentum yang belum ada pada waktu itu. Dan pada kesempatan kali ini, mumpung kita di sini lagi berkumpul dari berbagai macam universitas, dari berbagai macam institusi, baik yang SMA maupun yang mahasiswa, maka tadi sekaligus kita deklarasikan yaitu gerakan kampus dan pelajar bersolawat. Harapannya dari deklarasi tadi, teman-teman dari UKM Cinta Rebana utamanya menginginkan nantinya setelah acara festival ini untuk para peserta bisa memberikan contoh di sekolahnya masing-masing, utamanya dalam seni banjari. Jadi bukan cuma waktu festival ada banjari, tapi setelah itu tidak ada lagi. Jadi harapannya untuk diistiqomahkan mungkin, entah itu lewat acara majelisan, entah itu lewat acara rutinan dan sebagainya. Dan kenapa kami memilih nama Permata? Karena dari Permata sendiri ada beberapa kriteria yang masuk gitu, di mana permata itu ya seperti yang kita ketahui, permata itu indah walaupun diletakkan di mana tetap aja indah. Harapannya ya kita semua yang ada di sini, walaupun di mana tempatnya, di mana bagaimanapun kondisinya, tetap kita junjung untuk seni Banjari, utamanya untuk sholawat. Jadi jangan sampai lupa untuk sholawat, seperti itu. Kemudian pegiat kita ambil pada kata depannya, ya harapannya kita di sini tidak bosan untuk selalu memperjuangkan dakwah dari Nabi, khususnya di bidang sholawat dan juga Al-Banjari, seperti itu. Untuk yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah tampil dari pagi dan menunggu sampai malam, jauh-jauh dari luar kota. Saya ucapkan selamat, walaupun nanti tidak menang ya jangan terlalu bersedih, karena niat kita yang pertama adalah tetap sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu wafiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yakni acara yang pastinya ditunggu-tunggu oleh semua peserta Festival Hadrah Al-Banjari. Yakni apalagi kalau bukan pengumuman pemenang Festival Hadrah Al-Banjari UKM Cinta Rebana ITS. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Soeb Effendi. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Sebelum saya bacakan surat ketetapan, surat keputusan, ada hal yang perlu diketahui oleh peserta bahwa pada setiap pelaksanaan festival itu ada aturan dari panitia yang harus ditaati oleh peserta, sehingga apabila peserta melanggar aturan yang sudah disepakati pada waktu technical meeting, maka itu akan menimbulkan pengurangan nilai atau bahkan diskualifikasi. Dan itu mungkin yang banyak terjadi pada pelaksanaan festival hari ini. Surat ketetapan nomor .2061 /CS/UKM/CR/9 Romawi/2015 tentang penetapan juara Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur di Senatalis ITS ke-55 menimbang perlunya membuat surat keputusan untuk menetapkan peserta yang menjadi juara Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur di Senatalis ITS ke-55. Mengingat telah dilaksanakan Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur di Senatalis ITS ke-55 pada tanggal 24 Oktober 2015 di Taman Alumni ITS Surabaya. Memperhatikan hasil perolehan nilai pada Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur di Senatalis ITS ke-55, memutuskan menetapkan pertama, peserta yang dinyatakan sebagai juara adalah peserta yang disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan. Diputuskan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, tanggal 24 Oktober 2015, Ketua UKM Cinta Rebana ITS, Januar Kholik, ditandatangani, Ketua Panitia Abdurrahman Hakim, ditandatangani. Lampiran surat keputusan juara Festival Hadrah Al-Banjari se-Jawa Timur di Senatalis ITS ke-55. Nama peserta atau nama grup A'zomul Mu'abbad dari MBI Pacet Mojokerto sebagai peserta dengan kategori aransemen terfavorit. Nama grup Al-Hikmah, mohon maaf ini untuk kategori pelajar. Al-Hikmah dari Gresik dengan total nilai 92 ditetapkan sebagai juara ketiga. At-Taufik Lamongan dengan total nilai 93, nilai vokal 37 sebagai juara kedua. Dan yang terakhir adalah total nilai 93 dengan nilai vokal 38 diraih oleh grup dengan nama Hubbul Amin dari Al Amin Mojokerto sebagai juara pertama. Kategori mahasiswa. Mohon maaf, ada yang ketinggalan. Jingle terfavorit diraih oleh grup dengan nama Subhanallah dari Banyuwangi dengan nilai 46,67. Supporter terheboh A'zomul Mu'ayyad. Selanjutnya untuk kategori mahasiswa, nama grup Al-Khazini sebagai peserta dengan kategori aransemen terfavorit. Total nilai 91,5 diraih oleh grup dengan nama Serban dari Surabaya sebagai juara ketiga. Total nilai 93,5 diraih oleh grup dengan nama Nahdlatus Syabab dari UIN Malang sebagai juara kedua. Dan yang terakhir adalah total nilai 97,5 diraih oleh grup dengan nama Ikma dari UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai juara pertama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami panggil juara dua dari kategori pelajar, yakni dari grup Solawat At-Taufik dari Lamongan. Dan juga dari kategori aransemen terfavorit, A'zomul Mu'abbad, kategori pelajar. Kalau misalkan enggak ada, mungkin dari teman-teman panitia bisa mewakili ya. Ya, sekali lagi kami panggil juara dua dari kategori pelajar grup Solawat At-Taufiq dari Lapongan, dan juga untuk kategori aransemen terbaik, yakni Abamul Mu'abbad. Ya, mungkin dari teman-teman panitia bisa mewakili ya untuk kategori aransemen terbaik, aransemen terfavorit dari grup Solawat Abamul Mu'abbad. Ya, mungkin bisa dipercepat ya mengingat waktu juga udah mulai larut malam. Iya, untuk kategori supporter terfavorit yang diraih oleh grup Solawat Abamul Mu'ayyad dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan diserahkan oleh Saudara Sukron selaku Ketua Pelaksana Festival Hadrah Al-Banjari. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kategori supporter terbaik pada malam hari ini. Dari teman-teman dokumentasi, kami persilakan untuk mendokumentasikan penyerahannya terlebih dahulu. Ya, sudah kami sampaikan terima kasih kepada Mas Surkon sebagai Ketua Panitia Festival Hadrah Al-Banjari pada tahun ini. Untuk selanjutnya, yakni kategori jingle terfavorit yang diraih oleh Subhanallah dari Banyuwangi akan diserahkan oleh Mas Januar selaku Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Cinta Rebana. Kepada Mas Januar kami persilahkan. Jingle terfavorit yang diraih oleh Subhanallah dari Banyuwangi. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Subhanallah. Ya, itu tadi kategori jingle terfavorit. Untuk selanjutnya yakni dari kategori juara aransemen terbaik dari kategori SMA yang diraih oleh grup Solawat Abamul Mu'abbad. Ya, inilah juara pertama Hubul Amin yang menerima piala bergilir Ketua P2KT. Untuk yang selanjutnya yakni juara pertama diraih oleh IKMA Surabaya, kami persilahkan kepada Bapak Profesor Adi Suprianto untuk menyerahkan piala bergilir Rektor ITS kepada pemenang. Kami persilahkan. Ya, inilah juara pertama IKMA dari Surabaya yang menerima piala bergilir Rektor ITS. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan untuk tim dokumentasi untuk mendokumentasikan seluruh peserta yang telah menang pada perlombaan Festival Hadra Al Banjari 2015. Kami sampaikan ada sedikit pengumuman kepada rekan-rekan yang parkir di Manarul, mohon untuk sepedanya dipindah karena parkirannya akan segera ditutup. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pemenang pada Festival Hadra Al Banjari 2015 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Cinta Rebana ITS. Kami persilakan untuk turun ke panggung. Ya, diberitahukan kepada seluruh peserta ataupun pengunjung yang hadir di sini apabila yang merasa kehilangan uang segera menghubungi panitia di dekat panggung. Sekali lagi, barang siapa yang merasa kehilangan uang bisa menghubungi panitia di dekat panggung seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan berakhirnya acara pada malam hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada perlombaan Festival Hadrah Al Banjari se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Cinta Rebana ITS. Di sini kami sebagai pembagi acara, apabila ada kesalahan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.